Saya mau bertanya Ustaz, apakah zakat mal boleh diberikan kepada saudara kandung yang sedang kesulitan ekonomi? Perlu diketahui saudara kandung tersebut sudah berkeluarga dan beda tempat tinggal dengan saya. Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Nah, setahu saya bahwa yang namanya zakat itu diberikan kepada fuqara wal masakin dan sekian banyak asnaf atau 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala. Tetapi disebutkan bahwa kalau ada yang berhak mendapatkan zakat dan itu kerabat kita sendiri, diutamakan. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat dekat itu lebih utama untuk mendapatkan kebaikan dari kamu. Sehingga boleh zakat diberikan pada orang dekatnya. Yang tidak boleh, kata para ulama, sebagaimana yang saya dengar dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yang tidak boleh adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Setahu saya, saudara bukan tanggung jawab saudara lainnya. Artinya tanggung jawab itu seperti seorang terhadap istri dan anak-anaknya. Itu dia bertanggung jawab untuk anaknya. Maka tidak boleh diserahkan pada anaknya, diserahkan pada istrinya. Tidak boleh. Tapi kalau saudara itu bukan termasuk yang di bawah tanggung jawabnya, maka dia boleh membantu saudaranya dengan zakat yang dia keluarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau memang dia berhak, artinya dia fakir, miskin, gharim, dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam.